7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 15 Juni 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Mas Rizal. Saudara Lun, sebanyak 393 calon jamaah haji Aceh kloter pertama sudah masuk asrama haji embarkasi Aceh di Banda Aceh Selasa pagi kemarin. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Dr. Haji Iqbal SAG MAG dalam konferensi pers di asrama haji embarkasi Aceh kemarin mengatakan semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Jamaah kloter pertama terdiri atas jamaah dari Banda Aceh 187 orang, dari Sabang 19 orang, Aceh Besar 70 orang, Pidijaya 54 orang, dan Aceh Utara 57 orang. Semua jamaah kloter pertama sudah diterbangkan dengan maskapai SkyTeam Garuda Indonesia melalui Bandara Simblang Bintang Aceh Besar. Iqbal menambahkan sebelumnya jamaah haji yang masuk asrama haji seluruhnya sudah dites PCR di kabupaten kota masing-masing. Kalau PCR-nya belum selesai, tidak dikeluarkan surat perintah masuk asrama. Semua jamaah haji kloter pertama sudah diperiksa kesehatan oleh petugas KKP dan Dinas Kesehatan Aceh. Kepala KKP kelas 3 Banda Aceh, Yusri, juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan seluruh jamaah dalam kondisi baik. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Singkil bersama laporan Dede Rusadi. Saudara Lun, Satreskrim Polres Aceh Singkil mengamankan pria berinisial AB 41 tahun, penduduk kabupaten itu atas dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 16 tahun. Kasus asusila itu terungkap atas laporan orang tua korban kepada polisi setelah korban mengalami trauma dan memberitahukan ke orang tuanya terkait perbuatan oknum guru ngaji tersebut. Kapolres Aceh Singkil AKBP Iin Maryudi Helman melalui Kasareskrim AKP Abdul Halim Selasa kemarin mengatakan perbuatan pelaku terbongkar lantaran korban trauma. Korban juga tidak mau belajar ke sekolah agama yang menjadi lokasi pelaku melakukan perbuatan tercela itu. Belakangan, korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban yang tak terima dengan perbuatan pelaku lantas melapor ke polisi. Satreskrim Polres Aceh Singkil yang mendapat laporan itu langsung bergerak cepat hingga akhirnya berhasil mengamankan AB tanpa perlawanan. Berdasarkan keterangan korban, perbuatan tak terpuji pelaku terjadi pada September 2021 lalu, namun kasusnya baru terbongkar 8 bulan kemudian. Kasareskrim menambahkan modus pelaku menyuruh korban datang ke rumahnya yang berada dalam kompleks sekolah agama tersebut. Dalih pelaku kepada korban adalah untuk meminta bantu remaja putri itu membersihkan rumahnya. Pada saat korban berada di teras rumah pelaku yang ada di dalam kompleks sekolah itu, datang pelaku memeluk korban dari arah belakang. Kemudian AB masuk ke dalam rumah, namun kemudian kembali lagi dan kali ini tidak memeluknya, melainkan memegang paha korban. Sebelum melakukan aksi bejatnya itu, pelaku ternyata sempat memastikan kalau istrinya berada di dalam rumah. Setelah memastikan istrinya tak melihat, tersangka melakukan perbuatan itu. Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Aceh Singkil. Atas perbuatannya, AB disangkakan melanggar pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Setelah dari Aceh Singkil, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Saudara Lun, selama 2 tahun terakhir populasi buaya di perairan Serue, Aceh Tamiang dilaporkan meningkat drastis. Pemerintah setempat berharap ada penanganan serius tanpa harus membunuh hewan yang dilindungi itu. Membengkaknya populasi hewan predator ini disampaikan Camat Serue Hans Marta Kesuma berdasarkan laporan warga dan amatannya langsung. Hans Marta bahkan sudah melaporkan kondisi ini kepada Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto, ketika berkunjung ke Aceh Tamiang Sabtu lalu 11 Juni. Hans menambahkan ukuran buaya di perairan Serue juga tidak bisa dianggap enteng karena ia meyakini ada yang berbobot di atas 1 ton. Hans Marta Kesuma berharap BKSDA Aceh memiliki solusi untuk mengatasi persoalan ini. Ia memahami kalau buaya merupakan hewan yang dilindungi, namun di sisi lain hewan ini mengancam keselamatan penduduk. Sementara itu Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto ketika menghadiri Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Serue Aceh Tamiang Sabtu lalu 11 Juni, ia setuju bila penanganan buaya dilakukan tanpa harus mengganggu pertumbuhan hewan buas itu. Namun sebelum hal ini dilakukan pihaknya akan meriset keberadaan buaya di Serue. Yusriono yang selama ini konsen menyelamatkan kehidupan tuntung laut juga mengatakan tingginya populasi buaya di Serue Aceh Tamiang dikhawatirkan juga mengganggu perkembangbiakan hewan dilindungi lainnya. Seperti diketahui, perairan Serue merupakan salah satu habitat tuntung laut selain di Kalimantan. Setelah dari Kuala Simpang, kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Henry. Sederalun, kecik dari 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan mendatangi kantor DPRK Aceh Timur Senin 13 Juni. Tujuan kedatangan mereka untuk meminta dukungan DPRK Aceh Timur terkait aspirasi mereka yang menolak perpanjangan hak guna usaha atau HGU PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta. Koordinator Aliansi Masyarakat Menggugat Tengku M. Mudawali bersama para kecik dan warga yang datang ke DPRK menyerahkan 12 poin alasan masyarakat menolak perpanjangan izin atas HGU kedua perusahaan itu. Petisi penolakan ditandatangani dalam rapat di Balai TPA Gampung Jambur Rehat, Kecamatan Banda Alam pada 19 Mei lalu. Dari 12 poin alasan masyarakat menolak perpanjangan HGU kedua perusahaan itu, diantaranya pemegang HGU tidak pernah memenuhi kewajibannya membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam lingkungan HGU-nya. Kemudian banyak HGU kedua perusahaan itu terbengkalai sehingga menyebabkan satwa liar masuk ke pemukiman masyarakat. Selanjutnya, tidak terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar HGU. Perusahaan juga dituding telah merampas paksa kawasan desa di Kecamatan Banda Alam, Idi Tunong, Darul Ihsan, Idi Timur, Pedawa, dan Ranto Perla. Selain itu, sudah sekitar 30 tahun perusahaan beroperasional tapi tidak pernah menyalurkan CSR, dan bahkan masyarakat sekitar hidup miskin dan jauh dari sejahtera. Selain itu, perusahaan tersebut diduga tidak peduli terhadap karyawan harian lepas yang menjadi korban pembantaian di Afdeling 4 pada tahun 2000 lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga dalam forum B20. Teknologi, market, dan green financing merupakan komponen penting transisi energi. Sederalun, isu terkait energy security sedang menjadi fokus berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan energi baru terbarukan mulai dari pembangkit listrik tenaga air, angin, surya, dan geotermal. Komitmen pemerintah ini juga terwujud dengan masuknya isu transisi energi dalam isu prioritas presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Dalam acara Indonesia-Singapura Business Forum, yang merupakan bagian dari kegiatan keterikatan grup B20 dan digelar secara hybrid pada Selasa kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai salah satu panelis menyampaikan bahwa dalam forum G20 tengah dibuat mekanisme pembiayaan untuk pengembangan energi baru terbarukan atau EBT oleh pembiayaan internasional. Pada kesempatan tersebut, Menko Erlangga menyampaikan bahwa Indonesia dan Singapura bisa berkolaborasi dalam melakukan transisi energi. Kerjasama bisa dilakukan pada proyek EBT yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia berupaya menurunkan emisi di sektor energi melalui phasing down batu bara secara gradual untuk menuju net zero emission pada tahun 2060. Menko Erlangga juga mengatakan, tiga komponen penting dalam melakukan transisi energi adalah akses teknologi, market itu sendiri, dan kombinasi keduanya melalui green financing. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan dan meluncurkan sukuk hijau serta menetapkan harga karbon yang berbasis pada cap and trade. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Arab Saudi terapkan protokol COVID-19 baru jelang kedatangan jamaah haji asing pertama sejak pandemi. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Arab Saudi menerapkan protokol COVID-19 baru yang melonggarkan mandat masker di dalam ruangan, meski jumlah infeksi terus naik melewati 1.000 kasus baru dalam sehari, setelah sempat mencapai posisi terendah hanya 2 digit kasus 2 bulan lalu. Protokol COVID-19 Arab Saudi yang baru ini diumumkan pada Senin 13 Juni ketika kerajaan Saudi bersiap untuk menyambut sekitar 850 ribu peziarah dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam ziarah haji tahunan. Gelombang pertama jamaah haji asing sejak awal pandemi COVID-19 mulai berdatangan dari jamaah haji Indonesia awal bulan ini. Dilansir dari Al Jazeera, protokol COVID-19 Arab Saudi terbaru mengatur penggunaan masker yang masih akan diperlukan di tempat-tempat suci Islam di Mekah dan Madinah, tempat peziarah berkumpul untuk beribadah, dan menurut aturan baru. Pandemi COVID-19 telah sangat mengganggu ziarah jamaah Muslim, yang biasanya merupakan penghasil pendapatan utama bagi kerajaan, yang menghasilkan sekitar $12 miliar Amerika Serikat atau 176,5 triliun rupiah per tahun. Sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, haji harus dilakukan oleh semua Muslim yang memiliki kemampuan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Selama hampir 2 tahun, Arab Saudi termasuk di antara yang paling ketat di dunia dalam upayanya untuk membatasi penyebaran virus corona. Protokol pandemi COVID-19 yang sebelumnya diterapkan termasuk melarang warga negara Saudi meninggalkan negara itu, melarang pelancong dari berbagai negara masuk ke Arab Saudi, bukti vaksinasi yang memasuki mal lokal, bukti vaksinasi untuk memasuki mal lokal dan ruang dalam ruangan lainnya, dan secara dramatis membatasi ziarah haji tahunan. Sejak saat itu, Arab Saudi melonggarkan aturannya karena berharap untuk menarik wisatawan di bawah skema baru untuk meningkatkan ekonomi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 15 Juni 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.